Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo bersama intelektual-intelektual lainnya menggelar program public lecture yang bertajuk Peran Intelektual di Era Turbulensi. Menurut Hermawan, salah satu faktor yang menjadi inspirasi untuk menggelar program ini adalah adanya persoalan terkait makin minimnya jumlah intelektual yang bebas dari kepentingan di tanah air sehingga membahayakan bagi alur perjalanan bangsa ini ke depan. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kenapa Bapak berpandangan makin minimnya intelektual yang bebas dari kepentingan berbahaya bagi masa depan bangsa? Nah, kenapa? Yang saya pikirkan adalah yang namanya sebuah nation state bangsa itu harus ada para pemikir yang bisa memberikan arah perjalanan peradaban bangsa-bangsa itu. Kita ternyata makin lama makin sedikit. Itulah sebabnya ada pendangkalan dari kontemplasi dan renungan-renungan bangsa ini. Nah, public lecture ini menyoroti masalah itu. Satu. Yang kedua, pemikir intelektual itu peran sejarahnya adalah memberikan wacana gagasan yang mungkin 100 tahun lagi dirasakan manfaatnya. Nah, hitungannya kalau sejarah itu berlangsung secara linear, tidak ada sesuatu yang menjungkir balikkan tatanan, tidak ada revolusi, tidak ada keterputusan sejarah gitu, historical discontinuity. Nah, kalau tiba-tiba ada historical discontinuity, keterputusan sejarah, seperti tahun 65, tahun 98 untuk Indonesia, di mana tempat intelektual itu seharusnya gitu? Apa yang harus mereka lakukan sebagai pandito-panditonya bangsa lah gitu. Nah, kita sejak 98, ya dari 98 sampai sekarang, yang dialami bangsa ini apa? Yang dialami bangsa ini adalah dalam turbulensi seperti itu, sebagian intelektual kemudian masuk ke dunia politik, menjadi praktisi. Nah, sebagian lain ya tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan harta kekayaan yang mereka tidak pernah dapat sebelumnya gitu. Nah, menikmati peran itu menjadi konsultan perusahaan, menjadi macam-macam kayak gitu, dan nggak berminat lagi karena memang nikmat menjadi orang kaya itu gitu. Yang ketiga, yang saya lihat tidak kalah jahatnya itu adalah selebritiness. Menjadi selebriti cukup dengan menulis artikel di koran, menjadi komentator di TV, dan menjadi selebriti baru, selebriti politik itu. Gitu. Kalau ini didiamkan dan anak-anak muda yang potensial itu tersedot semua ke arah sana, nggak ada yang mikirin bangsa ini ke depan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.